Bismillahirrahmanirrahim. Setelah penulis Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad mencontohkan kepada kita tentang kalimat-kalimat syawahid dalam idgham bigunnah yang hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw, maka tatkala nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu yang 4 ini, nun sukun atau tanwin lebur secara sempurna ataupun secara tidak sempurna. Secara sempurna nun sukun dan tanwin lebur ketika menghadapi nun ataupun mim, yang disebut oleh sebagian para ulama sebagai idgham bighunnah kamil. Idgham bighunnah kamil, sempurna, lebur, masuk ke dalam nun dan mim. Seperti dalam kalimat mimma lillah, mimma lillah, nun hilang masuk ke dalam mim. Atau masuk ke dalam nun min ni'matin, ini disebut idgham kamil bighunnah, kamil bighunnah, karena sempurna masuk kepada huruf yang setelahnya. Adapun ketika dihadapannya ya dan waw, itu disebut idgham naqis bighunnah, idgham naqis bighunnah, tidak secara sempurna tetapi masih mengandung gunnah daripada nun sukun dan tanwin sebelumnya. Dan gunnah tersebut bukan muncul daripada ya ataupun waw, tetapi dari nun atau tanwin yang sebelumnya. Berbeda ketika bertemu dengan nun dan mim, maka gunnah tersebut muncul dari nun dan mim yang setelahnya. Kemudian dikatakan oleh beliau, wal idghamu bi gunnatin kama ra'aina la yakunu illa min kalimatain. Idgham bi gunnah, baik itu idgham bi gunnah kamil ataupun naqis, sebagaimana kita lihat, la yakunu illa min kalimatain, tidaklah terjadi melainkan dari dua kalimat. Idgham bi gunnah tidaklah terjadi melainkan dari dua kalimat, baik itu nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tadi, ya, nun, mim, waw, ataupun tanwin, terlebih tanwin, harus dari dua kalimat. Fa idza waqa'a harful idghami wan nunu sakinatu fil kalimatil wahidati wajaba idharuha, maka jikalau terletak huruf idgham dan nun sakinah di suatu kalimat, ya, jikalau terjadi huruf idgham dan juga nun sakinah di satu kalimat, wajib idharuha, wajib untuk mengidharkan nun sukun ataupun tanwinnya. Tanwin tidak akan mungkin terjadi dalam satu kalimat, ya. Tatkala ada huruf idgham bertemu dengan nun di suatu kalimat, maka wajib untuk diidharkan, karena syaratnya harus dari dua kalimat. Syaratnya harus dari dua kalimat. Apa contohnya? Dalam kalimat dunia. Dunia ini sangat banyak dalam Al-Quran, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia, di situ bertemu nun sukun dengan ya, ya, nun sukun dengan ya. Tetapi ternyata apa? Di satu kalimat, bukan di dua kalimat. Syaratnya idgham bighunnah harus bertemu di dua kalimat, tidak boleh di satu kalimat. Maka jikalau bertemu di satu kalimat, wajib untuk diidharkan nunnya. Wa mal hayatud dunya, dunia, tidak boleh untuk diidghamkan. Wa mal hayatud dunya, ya, tidak boleh untuk diidghamkan nun ke dalam ya dengan dibaca dunya. Maka ini keliru. Demikian pula nun sukun bertemu dengan waw, kinwanun. Di surat Al-An'am. Maka ini pun di sini bertemu nun sukun dengan waw. Tetapi ternyata di suatu kalimat, maka wajib dibaca izhar. Ya, para ulama mengatakan izharul wajib. Ada juga yang mengatakan izhar mutlak. Ya, dia mutlak diizharkan, wajib diizharkan, tidak boleh untuk dibaca idgham. Meskipun secara teori di situ bertemu nun sukun dengan waw, tetapi tidak dibaca idgham, tidak dibaca kiwan, tetapi tetap diizharkan karena keluar dari pengecualian atau dari ketentuan asal, yaitu harus dari dua kalimat. Demikian pula dalam kalimat sinwan, surat Ar-Ra'd ayat yang keempat. Kinwan di surat Al-An'am ayat yang ke-99, atau sinwan di surat Ar-Ra'd, Ra'd surat yang ke-13 ayat yang keempat. Di sini pun sama, nun sukun bertemu dengan waw, tetapi karena di satu kalimat wajib untuk dibaca idhar nunnya, sinwanun, tidak boleh dibaca idgham, siwanun. Demikian pula yang keempat, bunyan, nun sukun datang setelahnya ya, dan ya termasuk huruf idgham bigunnah, tetapi ternyata di suatu kalimat yang ini keluar dari ketentuan idgham bigunnah yang harus dari dua kalimat, sehingga dibaca dengan idhar. Dan bunyan banyak di surat At-Taubah ataupun di surat Saf, di situ banyak kalimat bunyan. Tayyib. Ka'annahum bunyanun marsus. Bunyan tidak boleh dibaca buyan. Maka yang wajib dibaca izhar mutlak atau izhar wajib, meskipun secara zahir bertemu nun sukun dengan huruf idgham bigunnah, ini semua arba'u kalimatin la khamisa laha fil Qur'anil Karim. Cuman ada empat kalimat saja, tidak ada yang kelimanya dalam Al-Qur'an. Ya. Tempatnya banyak di dalam Al-Qur'an, di berbagai macam surat, tetapi kalimatnya cuman empat. Ya, dunia, kinwan, sinwan, dan juga bunyan. Jadi kalimatnya cuma empat, tempatnya banyak. Terutama dunia dan bunyan. Itu di banyak surat. Adapun kinwan hanya di satu surat, sinwan hanya di satu surat pula. Wa yusamma hadzal idharu bil idharil mutlaq. Maka idhar ini dinamakan idhar mutlaq atau idhar wajib. Yang sudah kita lalui sebelumnya, hukum izhar, izhar apa yang sudah kita lalui sebelumnya? Izhar halqi, yaitu nun sukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf tenggorokan yang enam, menghadapi salah satu huruf tenggorokan yang enam. Adapun di sini izhar mutlak ketika nun sukun menghadapi salah satu huruf idgham bigunnah di satu kalimat, maka namanya berbeda, bukan izhar halqi lagi, tetapi izhar mutlak atau izhar wajib. Dan izhar banyak macamnya, telah kita lewati. Berarti dengan ini dua, izhar halqi dan izhar mutlak atau izhar wajib. Akan datang di nama izhar yang lainnya, sehingga perlu antum bedakan, kenapa dia disebut izhar halqi dan kenapa dia disebut idhar mutlak atau idhar wajib. Bisa difahami sampai sini? Ada yang belum faham sampai sini? Itu anda sebutkan bahwasanya sebagian para ulama yang lain dari idgham biguna itu membagi dua. Ya, sebagian yang lain idgham biguna itu membagi dua, ada idgham biguna kamil dan naqis. Tetapi di sini muallif mencantumkan huruf idgham biguna semuanya masuk dalam idgham biguna naqis. Itu ada perbedaan. Tayyib. Sehingga labas ya. Keumuman mungkin yang antum pelajari dulu di masa-masa sekolah seperti itu ya. Menunjukkan dalam ilmu tajwid pun ada perselisihan ya, dan banyak ya, banyak perselisihan dalam ilmu tajwid juga seperti ilmu yang lainnya. Insyaallah nanti akan kita lalui pula dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Cuman anak singgung saja maksudnya ulama yang lain ada yang membagi dua. Dan itu akan dipelajari nanti dalam kitab-kitab lanjutan. Tayyib. Karena ini sebagai dasar ya, sehingga jikalau kita dasarnya faham nanti akan bertambah. Tayyib. Ada lagi yang lain? Kemudian di bawah ini tamrinatun lil idghami bigunnatin ma halliha. Latihan-latihan idgham bigunnah bersama uraiannya. Qala Allah Ta'ala wa walidin wa ma walad faman ya'mal min as-salihat خيرا يره من نعمة تجزى. Ini latihannya. Maka dari soal-soal ini akan diuraikan oleh beliau ya, uraian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk pelajari uraian ini dan insyaallah mudah sebagai prakteknya daripada idgham bigunnah itu tanwin bertemu dengan waw nun sukun datang setelahnya ya, tanwin datang setelahnya ya, nun sukun datang setelahnya nun. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.